بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله telah kita baca kemarin tentang permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan terang-terangan. Demikian pula praktek ibadah seperti sholat juga dikerjakan dengan terang-terangan di hadapan manusia. Dan juga telah kita ketahui bersama reaksi daripada orang-orang Quraisy setelah mereka mendengarkan peringatan yang pertama kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan dengan terang-terangan. Nah, di mana pada awalnya mereka tidak ada reaksi bentuk penentangan ataupun juga dukungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian secara umum pada orang-orang Quraisy mereka amat sangat terkejut, demikian pula amat sangat heran dengan peringatan yang disampaikan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun tatkala mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka mulai muncul pada diri mereka rasa kesombongan, dan kemudian berlanjut dengan sikap peremehan dan pelecehan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya kita baca sebagai bentuk reaksi yang berikutnya daripada orang-orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu musyawaratu Quraisy likaffil hujjaji 'anid da'wah, bermusyawarahnya orang-orang Quraisy untuk menghalangi para jamaah haji dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau bahasa yang lain provokasi ya daripada orang-orang Quraisy kepada siapa? Kepada jamaah haji, yang mana mereka akan melaksanakan ibadah haji. Ya, untuk menghalangi mereka, memprovokasi mereka dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dikarenakan pada waktu itu sudah masyhur yang namanya haji dari pelosok penjuru negeri, berbagai negeri datang ke Mekah pada waktu itu. Maunya mereka agar jangan terpengaruh. Ya. Barakallahu fikum, sehingga mereka bermaksud untuk memprovokasi mereka agar jangan terpengaruh dengan dakwahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa caranya? Di bab ini akan kita baca insyaallah taala. Qala rahimahullahu taala wa isma'azzat quraishun min kulli dzalik. Wa isma'azzat, dan mulai timbul kebencian, ya, mulai muncul kebencian, ya, orang-orang Quraisy, dari orang-orang Quraisy ini, min kulli dzalik, dikarenakan itu semuanya, dikarenakan apa, Ikhwan? Dikarenakan dakwah dengan terang-terangan dan juga ibadah dengan terang-terangan, mereka mulai gerah, ya, karena Rasul menampakkan dengan terang-terangan di hadapan manusia, isma'azzat, mulai timbul kebencian mereka, ya. Nah, wasa'ahum ma ra'auhu, wasa'ahum ma ra'auhu, demikian pula membuat mereka tidak senang dengan apa yang mereka lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka tidak senang, ya, sakit hati, ya, begitu, ya, dengan apa yang mereka saksikan pada diri Rasulullah alaihi salatu wasallam, daripada dakwah dengan terang-terangan dan juga apa, ibadah salat dengan terang-terangan. Barakallahu fikum. Wa ma hiya illa ayyamun, dan tidaklah peristiwa itu kecuali beberapa hari saja, ya. Yakni semenjak Rasul berdakwah dengan terang-terangan, ya, sampai apa? Hatta iqtaraba mau'idul hajji. Hatta iqtaraba mu'idul haji, sampai dekat masa-masa melaksanakan ibadah haji. Bisa dipahami? Nah, jadi masa-masa dakwah Rasul dengan terang-terangan ini mendekati apa? Mendekati musim haji. Nah, begitu. Cuma beberapa hari saja, sekian hari begitu, ya. Sampai mendekati musim haji. Barakallahu fikum. Wa ahammahum amrul hujjaji, wa ahammahum amrul hujjaji, dan sehingga membuat mereka ini apa namanya, fokus atau konsentrasi, ya, dalam pelaksanaan ibadah haji daripada jamaah haji, ya. Nah, artinya apa, Ikhwan? Sehingga mereka ini memusatkan perhatiannya, ya, barakallahu fikum, terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini. Nah, begitu. Nah, karena momennya demikian, ya, momennya, waktunya pada waktu demikian, ya, sudah mendekati pelaksanaan ibadah haji, sehingga mereka konsentrasi, ya, terhadap jamaah haji yang akan datang ke Ka'bah atau ke Mekah. Ya, sehingga fadtama'a nafarun minhum, fadtama'a nafarun minhum, maka beberapa orang dari Quraisy berkumpul, ya, beberapa orang dari orang-orang Quraisy ini mereka berkumpul, berkumpul di mana? Ilal Walid ibn al-Mughirah, ilal Walid ibn al-Mughirah, berkumpul menemui siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, kenapa kumpul di situ? Ada apa dengan Al-Walid ini? Ya. Tentunya tidak lain karena memiliki keutamaan dan kelebihan. Apa itu? Wa kana dza sinnin. Wa kana dza sinnin. Dia adalah orang sudah berumur. Ya, sudah berumur. Ya. Nah. Sudah berumur ini sudah banyak pengalaman, kan, begitu, ya. Bukan orang muda, sudah termasuk tua begitu, ya. Tentunya banyak pengalaman, ya. Banyak berbagai macam perkara yang dia ketahui, ya. Dza sinnin wa syarafin fihim. Wa syarafin fihim. Dan juga memiliki kemuliaan, ya. Nah, di tengah-tengah mereka, ya, sebagai orang yang dihormati, dimuliakan, ya, dia ini di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Nah, Barakallahu fikum. Jadi dijadikan sebagai rujukan, ya, jadikan sebagai rujukan manusia. Al-Walid ibn Mughirah. Ya, sehingga di sini pun juga tentunya akan mengetahui berbagai macam hal, berbagai macam bentuk penilaian, bagaimana ini, bagaimana itu, ya. Barakallahu fikum. Akan tapi amat sangat disayangkan tidak bermanfaat ini semua tanpa iman, tanpa ilmu, ya. Dza sinin wa syarafin la yanfa', ya, tidak bermanfaat sama sekali. Nanti kita baca, ya. Allahu musta'an. Naam. Akan tapi kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Ya, akan tapi, ya, kata Rasul SAW, orang yang paling baik di antara kalian di masa-masa jahiliyah, kalau masuk Islam, maka dia adalah sebaik-baik kalian dalam Islam. Ya. Nah. Akan tapi tidaklah bermanfaat keutamaannya, kelebihannya, dikatakan orang terbaik di masa-masa jahiliyah, enggak bermanfaat sama sekali, tidak ada artinya sama sekali kalau tidak masuk Islam. Akan tapi dengan Islam, ketika dia masuk Islam, akan dimuliakan oleh Islam, sehingga juga dia menjadi orang terbaik dalam Islam ini. Ya. Barakallahu fikum. Tapi ini sayang, apa disayangkan. Faqala lahum, maka dia berkata kepada orang-orang Quraisy itu yang hadir, yang datang kepada Walid ini. Al-Walid mengatakan, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innahu qad hadara hadzal mausim, innahu qad hadara hadzal mausim, sungguhnya telah datang musim haji ini, ya, sungguh apa telah datang musim haji ini. Ikhwan, qad hadara, antum perhatikan, qad hadara, sudah apa belum pelaksanaan ibadah haji? Menunjukkan barakallahu fiik. Jadi qad hadara, ya, ini kan fi'il madhi. Secara asal bagaimana? Waktunya sudah lampau, sudah terjadi, kan begitu, ya? Sudah terjadi. Nah, sehingga secara asal maknanya apa? Sudah selesai, kan begitu, ya? Sudah datang, kan begitu, ya? Nah, barakallahu fiikum. Qad dakhala al-waqt, sudah masuk waktunya. Berarti apa? Sudah masuk waktunya, kan begitu, ya? Qad ja'al ustad, misalnya sudah ustaz sudah datang, misalnya kan begitu. Akan tapi, ya, konteks yang seperti ini tidak selalu, tidak selamanya bermakna sudah terjadi. Bisa dipahami, ya? Walaupun konteksnya fi'il madhi, ya, barakallahu fikum, tidak semestinya atau tidak selamanya bermakna sudah terjadi, sudah madho, tidak selamanya demikian. Jadi bagaimana? Terkadang menunjukkan waktu yang amat sangat dekat untuk terjadi, menjelang, sebentar lagi. Nah, begitu. Bisa dipahami? Nah, begitu. Ramadan misalnya kurang 1-2-3 hari. Ya. 1-2-3 hari berikutnya akan masuk tanggal 1 Ramadan misalnya. Nah, ini bisa kita katakan qad jaa Ramadan, sudah dekat, sudah datang, ya, bulan Ramadan. Artinya apa? Sudah amat sangat dekat sekali kedatangan bulan Ramadan. Bisa dipahami? Atau juga demikian konteks yang lainnya seperti ini juga. Jadi qad hadara di sini bukan telah terjadi musim haji, bukan, tapi apa? Menjelang, sebentar lagi, sedikit lagi, ya. Sudah datang musim haji. Bisa dipahami, ya? Ini konteks penting ini, ya, untuk dipahami. Kemudian kata dia, wa inna wufudal arabi sataqdumu alaikum fihi. Wa inna wufudal arabi, dan utusan-utusan, ya, para jamaah haji dari orang-orang Arab ini, ya, barakallahu fikum. Ya, ini para tamu. Maksudnya para tamu jamaah haji, kan begitu, ya? Dari berbagai negeri di Arab ini, sataqdumu alaikum fihi, akan datang pada kalian, ya, di bulan haji atau di musim haji tersebut, ya. Dari berbagai negeri, ya, Yaman dan sekitarnya, walhasil akan segera datang. Ya, ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza. Nah, ini wa qad sami'u bi amri sahibikum hadza. Dan kalian telah mendengarkan tentang permasalahan sahabat kalian ini. Kalian telah tahu, kalian telah mendengarkan tentang apa? Dakwahnya sahabat kalian, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalian telah ketahui bersama. Ya. Nah. Resah mereka, ya, resah. Barakallahu fikum. Khawatir ini kalau jamaah haji ini didakwahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana? Maka fa'ajmi'u fihi ra'yan wahidan. Fa'ajmi'u. Maka kumpulkanlah, ya, fihi di musim ini, ya, di musim haji ini, ra'yan wahidan, pada satu pendapat. Pada satu pendapat. Artinya apa, Ikhwan? Satukanlah pendapat kalian untuk sama-sama kita melangkah. Jangan sampai Rasulullah mempengaruhi jamaah haji. Itu maunya mereka, ya. Wala takhtalifu, dan jangan kalian berselisih pendapat. Ya, jangan berselisih pendapat. Fayadzibu ba'dukum ba'da, sehingga sebagian kalian akan menusakan sebagian yang lainnya. Satu kata, satu langkah itu yang dimaukan untuk apa? Membendung, menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para jamaah haji. Ya. Satu kata, satu pendapat, jangan sampai bermacam-macam, nanti akan saling berbantah-bantahan kalian. Ya, begitu kata Al-Walid ini, ya. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana? Qalu anta faqul, ya. Orang-orang Quraisy ini mengatakan, anta, kamu saja. Anda saja, wahai Walid, ya. Faqul, sampaikanlah, katakanlah. Apa pendapat Anda? Ya, wa aqim lana ra'yan, ya. Wa aqim lana ra'yan. Dan sampaikanlah pendapatmu kepada kami. Ya. Sampaikanlah pendapatmu kepada kami, naqulu bihi. Kami akan mengikutinya. Kami akan mengatakan dengan pendapat Anda tersebut. Kami akan ikuti pendapatmu, wahai Walid. Kata para jamaah, ya. Kata orang-orang Quraisy tersebut. Barakallahu fikum. Udah nih, saking manutnya, saking percayanya gitu kepada Al-Walid. Qala, Walid mengatakan, "La, jangan-jangan, ya. Bal antum faqulu asma'u, ya. Bal antum, kamu saja, kalian saja yang mengatakan. Faqulu, katakanlah apa pendapat kalian, asma' akan aku dengarkan, ya, akan aku dengarkan." Qalu, maka mereka mengatakan, "Naqulu kahinun." Kita katakan Nabi Muhammad itu dukun. Ya, udahlah kita katakan saja kepada para jamaah haji itu, Rasulullah ini nabi, ini dukun, dia itu sebenarnya dukun begini begini. Bisa dipahami? Ya. Untuk apa, Ikhwan? Memprovokasi tadi, ya, untuk menghalangi manusia agar jangan percaya, jangan terbawa oleh dakwah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sampaikan kepada para jamaah haji itu nabi itu dukun itu. Ya, begitu. Nah. Maka apa kata Al-Walid? Apakah dia setuju? Qala ma huwa bikahinin. Dia itu bukan dukun. Ya. Nah. Barakallahu, dia bukan dukun. Ini kebohongan yang murahan yang seperti ini, ya. Semua orang tahu dia itu bukan dukun, kok dikatakan dukun? Ya, mana mungkin bisa diterima? Laqad ra'aynal kuhan, kita lihat para dukun itu, ya. Yang namanya dukun itu bagaimana sih? Ya, kita lihat bagaimana keadaan dukun itu, bagaimana kita ketahui? Begitu. Fama huwa bizamzamatil kuhan, dia itu tidak memiliki mantra-mantra para dukun, enggak pernah baca-baca mantra-mantranya dukun, enggak pernah. Ya. Enggak pernah apa namanya baca mantra-mantranya dukun, enggak pernah Rasul itu, enggak pernah. Ya. Nah. Wala bisaja'ihim, wala bisaja'ihim, tidak pula berbagai macam praktek perdukunan, tidak pernah dia kerjakan. Ya. Nah. Barakallahu fikum, mantra-mantra atau juga praktek-praktek perdukunan enggak pernah beliau kerjakan. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan dia dukun? Enggak akan diterima oleh manusia. Nah. Sudah, enggak jadi, ya. Jadi apa lagi? Qalu, mereka mengatakan, ya. Fanaqulu majnun. Ya udah kalau begitu kita katakan dia itu gila. Ya. Sinting. Nabi itu na'udzubillah majnun, ya. Nah. Kita sampaikan kepada para jemaah haji dia itu gila. Qala, kata Al-Walid, ya, ma huwa bimajnun. Dia itu bukan orang gila, ya. Barakallahu fikum, ma huwa bimajnun. Dia bukan orang gila. Laqad ra'ainal jununa, kita lihat, ya, sungguh-sungguh kita lihat orang yang gila, ya. Wa arafnahu, dan kita ketahui bagaimana tentang sepak terjang orang gila itu. Ya. Jelas nampak kalau orang gila itu. Ya. Fama huwa bikhonaqihi. Fama huwa bikhonaqihi. Dia itu tidak pernah mencekik manusia. Ya. Enggak pernah mencekik manusia. Orang gila kan begitu ya? Tiba-tiba menyerang manusia. Ya, mungkin dicekik, mungkin dilempar dengan batu, mungkin dipukul, macam-macamnya. Ya, menyerang manusia kan begitu biasanya kalau orang gila. Dia nggak pernah seperti itu. Ya. Nah, walatakhalujihi, dan juga tidak pernah dia tuh linglung, nggak pernah linglung. Enggak pernah kosong pikirannya melamun. Enggak pernah yang seperti itu. Waras. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam enggak pernah melinglung, enggak pernah kosong pikirannya ngelamun. Enggak pernah yang seperti itu. Ya. Wala waswasatihi. Wala waswasatihi, dan juga enggak pernah dia itu bicara sendirian. Ya. Enggak pernah berbicara sendiri sebagaimana keadaannya orang-orang gila. Enggak pernah kita lihat yang seperti itu. Ya. Nah, enggak jadi lagi. Ya, enggak jadi lagi. Tentunya kalau yang seperti ini emang sangat dibantah oleh manusia, wah dia itu jelas sehat, waras, masya Allah, ya. Nah, enggak ada tanda-tanda orang gila. Allah musta'an. Yang berikutnya, qalu fa naqulu sya'ir. Ya, mereka mengatakan, sebenarnya kalau gitu kita katakan dia itu syair. Ya. Tukang syair, penyair. Sehingga ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka dari kitabullah, wahyu Allah, ya itu semua syair. Begitu ya. Syair buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari Rabb, bukan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi Muhammad sendiri. Kan begitu konsekuensinya kalau itu dikatakan sebagai syair. Nabi itu penyair. Maka kata Al-Walid, qala ma huwa bisyairin. Ma huwa bisyairin. Al-Walid juga mengatakan dia itu bukan penyair. Ya. Nah, bukan penyair. Penyair dari mana? Wong bilang enggak bisa baca, enggak bisa tulis ya. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Apalagi tentang ilmu syair. Enggak tahu. Tayib. Sementara laqad arafna asy'ra kullahu. Laqad arafna asy'ra kullahu. Kita ketahui, kita paham, kita ngerti tentang masalah semua bidang syair. Ya. Nah, semua gaya-gaya model-model syair kita tahu semuanya. Tapi yang dia sampaikan itu bukan syair. Nah, begitu. Rajzahu, baik itu rajasnya. Rajas, ya, bagian daripada ilmu syair, ya. Wahajzahu, demikian pula hajisnya. Kita kenal, kita ketahui masalah itu. Waqoridahu, demikian pula qoridahnya, qorid, ya. Ini juga kita tahu bagaimana qorid dalam syair. Wa makbudahu, demikian pula makbudnya, ya. Makbudnya. Wa mabsutahu, demikian pula mabsutnya. Ya, ini bagian-bagian daripada ilmu syair, ya, rojas, hajas dan semisalnya tersebut, ya. Nah, antum kalau mau belajar ilmu syair dalam ilmu balaghah, ya, nah, misalnya diterangkan, barakallahu fikum. Fama huwa bisyi'ri, ya, fama huwa bisyi'ri, yang dia sampaikan itu bukan syair, yang dia bacakan bukan bukan syair. Kalau syair itu ada rajasnya, hajasnya, dan yang kita ketahui itu semua itu bukan syair. Kata siapa? Al-Walid. Nah, barakallahu'alaikum. Berarti bagaimana, ikhwan? Cerdas apa enggak cerdas ini? Lebih daripada cerdas, pengalaman, barakallahu'alaikum, ya. Tahu semuanya tentang segenap aspek kehidupan ini, ya. Al-Walid. Baik. Qalu fanaqul sahir, ya. Mereka mengatakan, ya sudah kalau gitu kita katakan dia itu tukang sihir, ya, tukang sihir. Barakallahu fikum. Apa bedanya, ikhwan, antara kuhan dengan sahir, dukun dengan tukang sihir? Secara khusus pada waktu itu yang namanya dukun atau kahin, jamaknya kuhan ini, dia apa namanya lebih identik dengan peramal, ya, lebih identik dengan peramal, mengetahui suatu perkara yang gaib, ya, kata mereka demikian, terkait dengan ramalan bintang, ya, nanti akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, bulan sekian, tanggal sekian, hari ini, tahun ini, terus begitu, ya. Nah, yang sekarang ini apa namanya ma'ruf dengan ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan maksudnya bagian daripada ilmu perdukunan, ramal, ya. Nah, dan juga termasuk di dalamnya apa, ikhwan? Ramalan bintang, ya. Pisces, Leo, Aquarius itu semua adalah kesyirikan, ya. Termasuk di situ. Jadi di sini, ikhwan, terkait dengan kahin, dukun ini, ya, itu lebih identik kepada ilmu ramal, begitu, ya. Tapi kalau sihir, ya, lebih identik pada ilmu sihir, ya. Barakallahu fikum, menceraikan suami istri, menyakiti orang dan yang lain-lainnya. Bisa dipahami? Nah. Nah, sekarang ini ya sudah dikatakan Nabi Muhammad itu tukang sihir. Qala ma huwa bisahirin. Ya. Maka Walid mengatakan dia itu bukan tukang sihir, ya. Bukan tukang sihir. Nah. Kalau di tengah-tengah kita ma'ruf dikatakan dukun santet, ya, seperti itu. Baik. Laqad ra'ayna as-suhara wa sihrahum. Laqad ra'ayna as-suhar, kata Al-Walid, kita lihat, ya, para tukang sihir, wa sihrahum, dan juga sihir mereka kita ketahui, ya. Seluk beluknya dia tahu terkait dengan tukang sihir, demikian pula praktek sihir mereka dia tahu, ya. Fama huwa binafasihi. Fama huwa binafasihi. Sementara beliau itu, ya, dia itu Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah nafas, tidak pernah melakukan praktek peniupan nafas, ya. Nah, nafas ini ditiup, ya, pada buhul-buhul, ikatan-ikatan, benang dan semisalnya, ya, kemudian ditiupkan dengan agak kencang. Seperti ini, namanya an-nafas, seperti itu. Wadih. Nah, enggak pernah Rasul itu mengadakan praktek yang seperti itu, enggak pernah. Wala bi'aqadihi. Wala bi'aqadihi. Demikian pula enggak pernah dia itu melakukan praktek pengikatan, diikat-ikat, ya, buhul, ya. Nah, enggak pernah melakukan seperti itu. Barakallahu fikum. Enggak pernah ngikat-ngikat pakai benang, ya. 3 warna benang atau 5 warna benang atau 7 warna benang, mungkin, wah, hasil seperti itu, ya. Biasanya begitu, ya. Buhul-buhul itu diikat dengan beberapa warna benang, ya. Nah, untuk menyakiti manusia dan seterusnya. Ini Rasul enggak pernah berbuat yang seperti itu. Barakallahu fikum, qalu famadza naqul? Ya, mereka mengatakan, jadi apa kita katakan apa ini? Ya. Jadi kalau gitu apa kita katakan tentang Nabi Muhammad ini? Barakallahu fikum. Lanjut sampai selesai? Sampai 6:30? Barakallahu fikum. Qala, maka kata Al-Walid, wallahi demi Allah, ya. Nah, jadi sumpahnya saja enggak, ya, wa Uzza, bukan demi Uzza, bukan, demi Allah sumpahnya ini, padahal musyrik, ya, demi Allah sumpahnya. Tayyib, wallahi inna liqaulihi halawatan. Inna liqaulihi halawatan. Ini orang pengalaman, ya, banyak wawasannya, maklumatnya, ngerti, sehingga dia bisa menilai ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa menilai dengan gaya bahasanya, dengan ketinggian bahasanya. Jadi apa kata Al-Walid ini? Ya, wallahi demi Allah, ucapannya itu betul-betul manis, ya. Ucapannya betul-betul betul-betul manis. Nah, artinya Pak Ikhwan, ucapannya itu indah, ya, begitu. Apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa inna alaihi latolawatan. Wa inna alaihi latolawatan. Dan sungguhnya pada diri beliau itu, pada diri Nabi itu ada, memang ada sesuatu yang indah, begitu ya. Nah, ada sesuatu yang elok pada diri beliau alaihi salatu wassalam. Dengan dakwanya itu, begitu ya, dengan yang beliau sampaikan, adapun kepribadiannya, karakteristiknya sudah dikenal sejak zaman, kan begitu ya. Sejak kecil mereka sudah paham. Ini setelah membawa dakwah ini, setelah menyampaikan dakwah pun juga demikian. Ucapannya itu baik, indah. Demikian pula pada diri beliau itu ada sesuatu yang amat sangat indah, mengagumkan. Begitu kata Al-Walid. Wa inna aslahu la'azakun. Wa inna aslahu la'azakun. Dan sungguhnya pangkalnya itu, ya, barakallahu fikum, terdapat di sana dahan, ya, yang bercabang-cabang. Ya, terdapat dahan yang bercabang-cabang. Kurang lebih maknanya, wallahu a'lam bishawab, inti ucapan maknanya itu di sana amat sangat luas penjabarannya, begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wa inna far'ahu lajanatun. Wa inna far'ahu lajanatun. Ya, dan cabang-cabangnya ini, ya, ranting-rantingnya itu, ya, itu di sana ada buah-buahan yang matang, begitu ya. Ada buah-buahan yang matang. Artinya itu semua yang disampaikan beliau itu adalah suatu keindahan, ya. Barakallahu fikum, dengan yang memiliki suatu perkataan yang amat sangat kokoh, begitu ya. Naam. Barakallahu fikum, yang amat sangat luas maknanya, demikian pula amat sangat indah, ya, seperti tanaman, ya, yang di sana cabangnya, ranting-rantingnya ada buah-buahan yang amat sangat manis dan amat sangat lezat. Walhasil ini, ya, yang dikatakan oleh Al-Walid barakallahu fikum tentang penilaian pada apa yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasalam. Nah. Wa ma antum biqailina min hadza syai'an illa 'urifa annahu batil. Ya. Wa ma antum biqailin, dan tidaklah apa yang kalian katakan itu, ya, min hadza syai'an, dari ini semuanya, apa ikhwan? Yaudahlah kita katakan dia itu dukun, kita katakan dia itu tukang syair, gila dan seterusnya itu semua, ya, illa 'urifa annahu batil, kecuali diketahui itu adalah ucapan yang batil, ya. Paham? Karena manusia masih sangat paham dan tahu tentang sifat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Semua itu akan diketahui ucapan yang batil, ya. Ucapan yang salah. Nah. Jadi apa? Ya. Ucapan yang kalau begitu yang pantas untuk kepada Rasulullah SAW kata Al-Walid berikutnya, wa inna aqrabal qaul dan sungguhnya ucapan yang paling dekat, ya. Untuk menipu manusia ini, ya, untuk menipu manusia itu yang paling dekat antaqulu, kalian katakan ya, huwa sahir, ya. Huwa sahir, dia itu adalah tukang sihir. Nah, itu aja yang paling mending, yang paling masuk akal lah, ya. Kata siapa? Al-Walid, ya. Mudahlah kalau gitu kita katakan dia itu tukang sihir saja. Wa qawluhu sihrun, dan ucapannya yang dia sampaikan itu adalah sihir. Nah, begitu. Kenapa kok dikatakan sihir? Dari sisi mana? Padahal yang namanya sihir tadi, Ikhwan, bagaimana, Ikhwan? Tidak melakukan apa namanya nafas, dan juga tidak melakukan praktek ngikat-ngikat, enggak pernah. Dari sisi dikatakan sihir, yang paling bisa masuk ini ke apa? Yufarriqu bihi bainal mar'i wa abihi. Memisahkan, ya, dengannya, dengan dakwah Rasul itu apa? Antara seseorang dengan ayahnya. Bisa dipahami? Dikarenakan sebab dakwah Rasul inilah sehingga manusia itu berpecah, begitu, ya. Sampai tingkat apa? Ayah dan anaknya yang satu beriman, yang satu tetap kafir, sehingga berpecah mereka. Nah, begitu. Ini tukang sihir seperti itu. Ya, begitu. Fitnahnya atau tipu muslihatnya. Wa bainal mar'i wa akhihi, demikian pula antara seorang dengan saudaranya juga demikian. Membuat perpecahan juga, ya, dakwahnya Nabi itu. Wa bainal mar'i wa zawjihi, demikian pula antara seorang dengan istrinya. Antara suami dengan istrinya juga demikian. Ya. Nah. Wa bainal mar'i wa ashiratihi, dan juga antara seorang dengan keluarganya, ya. Nah, dengan apa, ikhwan? Ini fitnahnya, provokasinya, ikhwan. Yang bisa dimasukkan apa? Ini, ya. Dia itu tukang sihir. Nah, ucapan itu sihir. Kok bisa? Iya, dengan ucapannya itu bisa berpecah ini, ya, antara ayah dengan anak, antara suami dengan istrinya, antara dia dengan keluarganya, karena ucapan dia itu, sehingga dikatakan sebagai tukang sihir. Bisa dipahami? Nah. Kita selesaikan. Barakallahu fikum. Fatafarraqu anhu bidzalik. Maka mereka berpisah, ya, dari siapa? Dari Al-Walid, ya, mereka meninggalkan Walid ini bidzalik dengan satu perkataan ini, satu kesepakatan ini, ya. Nah. Barakallahu fikum. Untuk sepakat apa dikatakan Nabi sebagai tukang sihir. Waja'alu yajlisuna bi subulin nas, dan mereka duduk, ya, di jalannya manusia, ya. Mereka duduk-duduk di mana, Ikhwan? Di jalannya manusia untuk masuk ke Mekah, ya. Nah, duduk-duduk di sana. Barakallahu fikum. Hina qadimu lil mausim, tatkala mereka ini datang, ya, untuk melaksanakan haji di musim haji, ya. Nah, sudah ditunggu begitu, ya, di jalan, ya, lewatnya para jamaah haji ini. La yamurru bihim ahadun, tidaklah seseorang yang melewati mereka, tidak ada seorang pun juga yang melintasi mereka ini, orang-orang Quraisy ini, dari para jamaah haji tersebut, ya, ikhwan. Illa hadzaruhu wa dzakaru lahu amrahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Illa hadzaruhu, kecuali mereka memperingatkannya, ya, kecuali orang-orang Quraisy ini memperingatkannya, wa dzakaru lahu amrahu sallallahu alaihi wasallam, Demikian pula mereka menceritakan kepada orang yang lewat ini tentang apa? Tentang keadaan Nabi alaihi salatu wasalam. Bukan tentang keadaannya sebenarnya, bukan ya. Tapi apa? Menyampaikan fitnah-fitnah kepada para jamaah haji tentang Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bisa dipahami ini? Tadi itu ya, tipu muslihat yang mereka gencarkan tadi. Ini tukang sihir, begini begini begini begini. Nabi Muhammad itu membuat perpecahan, mengganti agama nenek moyang dan seterusnya. Pokoknya jelek-jelek, tipu muslihat, ya, provokasi walhasil, ya. Nah. Fa'arafa an-nas, maka manusia mengetahui amrohu, keadaan Nabi SAW, ya. Bukan mengetahui yang sebenarnya tapi ya, tapi mengetahui informasi fitnah dari siapa? Orang-orang Quraisy. Naam. Qabla an yarauhu. Qabla an yarauhu, sebelum mereka itu melihat Nabi, ya. Sebelum mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yasma'u minhu, atau mereka mendengarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Jadi sebelum bertemu itu sudah didoktrin, ya. Sudah digencarkan tipu muslihat kepada para jamaah haji ini oleh orang-orang Quraisy. Barakallahu fikum. Nah ini Evan, kebiasaannya orang-orang jelek seperti ini, ya. Kebiasaannya orang-orang jelek, orang-orang yang menentang kebenaran. Walayhazubillah. Timbul hasad, kemudian makar wal kaid, ya. Tipu muslihat, makar, provokasi dan yang lainnya. Walayhazubillah. Na'udzubillah min dzalik. Maka barang siapa yang keadaan seperti ini, daripada manusia ini kainan mangkang, siapapun juga orangnya, memfitnah seperti ini, ya, maka yang seperti itu perbuatan tasyabbuh bil musyrikin, ya, menyerupai perbuatannya orang-orang musyrik Quraisy. Walayhazubillah. Nah, dibilang yang enggak gena-gena, ya. Nah, yang bukan, yang enggak wakil, yang enggak terjadi. Barakallahu fikum. Seperti ini, satu paragraf lagi. Ya, kita selesaikan, nanggung ya. Baik, satu paragraf lagi. Sehingga waja'at ayyamul haji, dan sampai akhirnya datanglah hari-hari pelaksanaan ibadah haji, ya. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ila majami'il hujjaji, ke tempat berkumpulnya para jamaah haji, ya. Didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, warihalihim, demikian pula tempat istirahat mereka, ya, tempat istirahat mereka, wa manazilihim, demikian pula tempat tinggal mereka, tempat tinggal mereka, ya. Barakallahu fikum, kemah-kemah mereka. Didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wada'ahum ilal Islam, dan beliau mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka untuk masuk Islam. Wa qala lahum, dan beliau mengatakan kepada mereka, kepada para jamaah haji itu, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah, ucapkanlah la ilaha illallah, maka kalian akan selamat, ya, kalian akan berbahagia. Naam. Barakallahu fikum. Tapi apa yang terjadi, ikhwan? Wataba'ahu Abu Lahabin. Wataba'ahu Abu Lahabin. Abu Lahab mengikutinya, ya. Diikuti oleh siapa? Abu Lahab. Terus dipantau terus, diawasi terus, dipepet, ditempel terus ini sama siapa? Abu Lahab ini, padahal pamannya sendiri. Justru yang paling terdepan memusuhi Rasulullah alaihi salatu wasallam, terus dipantau, dilihat, ya. Naam. Yakzibuhu, yang mana kemudian Abu Lahab ini mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak betul itu. Salah itu, dusta itu. Ya, begitu, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa yuzihi, demikian pula Abu Lahab ini mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam. Diikuti terus, kemudian dibantah. Enggak betul itu, ya. Nah. Dan terus diganggu. Fasadarat al-Arabu min dzalikal mausim, maka apa namanya muncullah terus ya orang-orang Arab pada musim tersebut ya. Artinya apa? Terus berdatangan ya, terus berdatangan orang-orang Arab pada musim haji pada waktu itu ya. Wa qad arafu amra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Dan mereka telah mengetahui tentang keadaan ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Naam. Wa antashara dzikruhu, demikianlah tersebar juga tentang kabar berita Nabi alaihi salatu wasallam, tersebar sudah, tersebar ya di musim haji itu fi biladil arabi kulliha. Fi biladil arabi kulliha, di negeri-negeri Arab semuanya ya, di semua pelosok negeri-negeri Arab baruhum tersebar tentang kabar keadaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, barakallahu insyaallah taala, sampai di sini dulu pertemuan kita di pagi hari ini. Wallah musta'an. Sudah mulai muncul ya gangguan demi gangguan kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam. Wallah musta'an. Barakallahu. Baik, sampai di sini dulu ya. Darsuna hadzal yaum. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.